بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, di mana kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فرع: لو شرط في العقد أن يكون سواقط النخل من السعف والليف ونحوهما للعامل بطل العقد، لأنها لرب النخل وهي غير مقصودة، فلو شرط لهما فوجهان، واشترط رؤية الأشجار لصحة المساقات على المذهب والله أعلم. Jadi ini teman-teman yang dirahmati Allah masih membahas dalam bab al-musaqah. Ini pertemuan terakhir sepertinya dari bab al-musaqah. Insyaallah besok sudah masuk bab al-ijarah. Kata Imam Taqi bin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, far'un, cabang masalah. Lau syarata fil aqdi. Kemarin di pertemuan lalu kita sudah bahas syarat al-musaqah. Lalu kemudian ada tambahan, kalau seandainya ada syarat lain. Lau syarata, kalau seandainya disyaratkan fil aqdi, di dalam akad ada syarat nih, ada syarat. Tapi kalau enggak disyaratin dan enggak ada masalah, ini kalau disyaratkan. Lau syarat fil akdi, kalau disyaratkan di dalam akad, ayyakuna sawaqitun nakhri, bahwasanya sawaqit, sawaqit itu yang buah yang berjatuhan, buah-buah yang berjatuhan, nakhal kurma, minasafi, daripada yang jatuh itu berupa ranting, wadlifi atau daun-daunan gitu. Daripada yang jatuh-jatuh itu daun, ranting, wanahwihima atau sejenis itu, yang jatuh dari pohon, lil amili, itu disyaratkan itu akan jadi milik si amil, batal al aqdu, maka akadnya batal. Li annaha li rabbil nakhli, karena apa yang dimiliki oleh amil itu cuma buahnya nanti aja, buah yang dia kerjakan memang untuk itu. Dan semua selain itu untuk li rabbin nakhri, untuk yang punya pohonnya. Wahiyya ghairu maqsudatin, dan wahiyya ghairu maqsuda, dan sawakit itu, sawakit-sawakit yang berjatuhan dari pohon itu, ghairu maqsuda, memang tidak pernah ditujukan untuk dihasilkan, diambil manfaatnya. Ya maksudnya itu adalah buah, tapi kalau yang dimaksud adalah daun-daunan yang jatuh ranting begitu, itu tidak boleh disyaratkan. Kalau tidak ada syarat nggak ada masalah, kalau tidak ada syarat, tapi kalau disyaratkan itu jadi masalah. Falau syarat lahuma, tapi kalau disyaratkan bahwa yang jatuh-jatuhan itu juga punya dua-duanya, lahuma, jadi dibagi dua itu ntar, fawajahani, maka dua, ada dua pendapat. Qala al-Imam bin Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haytami nih, tufah, aujahuhuma yang paling benar, yang paling dipakai oleh kebanyakan ashab, fasadaha, akadnya juga batal. li'annahu khilafu qadiyatiha, karena itu menyelisih daripada maksud daripada tujuan akad. Wa misluhu an-nihaya, dalam kitab Nihaya wa'tamada Syekhul Islam annal aujuh. Syekhul Islam kalau di Syafi'i itu Al-Ansari, Abu Zakaria Al-Ansari, yang punya kitab apa? Ah, lupa itu namanya. As-sihah wa tabi'ahu fil mubni wa tabi'ahu al-mubni. Jadi kalau disyaratin cuma buat amil enggak boleh tuh, al-musaqqanya jadi batal. Jadi khasnya Imam Mazhab Syafi'i, syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan akad itu membatalkan akad. Berbeda dengan beberapa ketentuan mazhab, syaratnya kita batalin, akadnya tetap jalan gitu. Tapi kalau Syafi'i enggak, semua-muanya kita batal. Semua-muanya kita batalin. Qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan, "Tsummal 'amalu fiha 'ala durbain." Pekerjaan yang terjadi dalam musaqqa itu ada dua jenis. Amalun ya'udu naf'uhu ala samurah. Pekerjaan yang itu manfaatnya untuk buah. Fahuwa lil'amini. Maka yang seperti itu kita kasih. Fahuwa fahuwa alal amil. Maka itu dibebankan untuk dibebankan kepada amil. Jadi pekerjaan yang maksud daripada pekerjaan itu untuk kemaslahatan buah. Untuk buahnya begitu, maka itu dibebankan kepada amil. Wa amalun ya'udu naf'uhu, dan ada pekerjaan yang manfaatnya itu ilal asli, itu baliknya bukan untuk buah tapi balik kepada pohonnya. Fa huwa 'ala rabbil mal, maka itu dibebankan kepada si yang punya pohon, yang punya duit. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala, alal amini, dibebankan kepada amil, orang yang bekerja, kullu ma tahtaju. Setiap kullu ma tahtaju ilaihi thimaru li ziyadatin aw sarahin min amalin. Setiap pekerjaan yang dibutuhkan untuk buah, li ziyadatin, agar dia bisa bertambah, aw islahin, agar dia tidak rusak. Biar buahnya enggak busuk. Dibungkus lah gitu. Itu biar buahnya enggak busuk. Tarik itu batangnya gitu. Jadi seluruh pekerjaan yang maksud daripada pekerjaan itu untuk kebaikan buahnya, biar buahnya tumbuh. Nanti kalau ada tumbuh, tumbuhnya banyak. Udah tumbuhnya banyak, tumbuhnya benar semua, kagak ada yang busuk. Itu dibebankan kepada amil. Jadi amil melakukan seluruh pekerjaan yang dibutuhkan untuk buah agar bisa bertambah, aud solahid, atau dia nanti boleh dimakan begitu, tidak busuk, min amalin aud solahid, kullu ma tahtaju ilaihi simalu li ziyadatin aud solahid min amalin bisyartin ayyatakarraro kullasanatin. Syaratnya bisyartin ayyatakarrar, bahwa pekerjaan itu selalu terulang. Jadi kullasana, setiap tahun. Setiap tahun itu juga bisa diartikan setiap musim buah. Jadi pekerjaan itu selalu terulang. Kayak nyiremin itu kan selalu terulang. Ada pekerjaan yang sekali doang terus dia udah gak ngerjain lagi. Kayak nanem itu kan sekali doang. Atau menggali sumur itu kan sekali doang. Bikin irigasinya itu kan sekali doang. Tapi merawat irigasinya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merawat irigasinya biar tetap muter itu rodanya. Kemudian apalagi selokan airnya, jalur irigasinya biar enggak mampet di beresnya. Itu pekerjaan amnya. Tapi pekerjaannya kan itu pekerjaan yang terulang, selalu dilakukan. Tapi kalau pekerjaan yang sekali ngerjain, itu bukan dibebankan kepada amnya. Contohnya apa? Ya nanam pohon itu kan pekerjaan sekali beres. Nanam udah biar dia tumbuh. Kan gitu. Bikin irigasi itu kan sekali. Gali sumur misalnya itu kan pekerjaan sekali. Itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak terulang dibebankan kepada Rabbul Mal. Tapi kalau yang terulang, nyiremin, metikin, kemudian apa. Pokoknya daripada maslahat untuk buah itu tersebut kan selalu terulang. Bersihin selokan. Kan gitu. Atau juga ngepelin tempat jemur buah kalau memang buahnya butuh dijemur. Habis dari pohon kemudian nggak bisa langsung dimakan, dijemur dulu misalnya. Nah, itu. Wa innam bi syartin ayyatakarrar kulla sana, syaratnya itu setiap musim, setiap tahun terulang pekerjaan itu. Wa innam akabarna tikrar, kita ibaratkan, maksudnya bukan kita jadikan bahwa pekerjaan amil adalah pekerjaan yang selalu terulang setiap tahun. Li'anna ma la yatakarrar, karena apa-apa yang tidak terulang, apa-apa sesuatu yang kalau ngerjainnya enggak terulang, yabqa atharuhu ba'dal faraq, hasilnya bekasnya tetap ada ba'dal faraq, setelah akad musaqqah ini selesai barangnya tetap ada. Tapi kalau buah itu kan setelah akad musaqqah selesai buahnya memang udah enggak ada gitu. Nah ini ya, ba'dal faraq minal musaqqah. Jadi pekerjaan itu yang tidak terulang itu hasilnya tuh tetap ada walaupun akad musaqqahnya udah selesai. Sumur tadi kan irigasinya tetap ada gitu. Tapi irigasinya jalan apa mampet akan itu enggak tuh, karena itu perlu perawatan tuh. Dibersihin kan gitu. Itu berarti pekerjaan yang terulang. Jadi si amil itu hanya mengerjakan pekerjaan yang punya maslahat untuk buah. Dengan catatan bahwa itu adalah pekerjaan yang selalu terulang setiap musim panen, setiap tahunnya gitu. Kalau pekerjaannya tidak terulang, sekali ngerjain kemudian terus-terusan ada itu sampai bahkan setelah akad musaqqah selesai, itu bukan buat si amil. Itu tidak dibebankan kepada amil, tapi dibebankan kepada Rabbul Nakhl, yaitu yang punya pohon. Wa takliful amil mislu dhalik ijhafun bihi, membebankan amil untuk mengerjakan pekerjaan yang nanti justru dia tidak mendapat hasilnya. Ya artinya kan setelah musaqqah selesai dia udah enggak ada ikatan dan sumurnya masih ada. Itu kan berarti ijhafun bihi, itu kezaliman. Taklif membebankan amil mislu dhalika, takliful amili mislu dhalika ijhafun bihi, membebankan amil untuk pekerjaan yang seperti itu, ijhaf itu kezaliman bihi kepada si amil. Fayajibu alal amil saqyu, maka dia wajib, ini amil bukan pekerjaan yang terulang, dia wajib bukan pekerjaan yang sekali jadi, wajib bagi amil as-saqyu, nyiramin, wa tawabi'uhu, dan seluruh instrumen penyiraman itu, min islahi turukil mali, salah satunya adalah ngeberesin jalur air. Ini sawah ini jalur airnya dari sono. Nah itu dari jalur sono itu diberesin, dibersihin. Wal mawazi allati, dan juga tempat-tempat yakifu fihal ma, tempat yang menjadi perbendaharaan air. Jadi air dari sungai ngalir di sini, yang dikumpulin di wadah ini misalnya. Nah, itu yang dirawat, dibersihin, dikuras kalau emang kotor. Wasamlil abari wal anhar, samal itu apa, samal itu ngebersihin sebenarnya, membersihkan al abar yaitu sumur, artinya merawat, wal anhar atau juga sungai. Jadi samal itu semacam iya membersihkan, reparasi, tankiyah itu kan mensterilkan gitu. Wa idaratud dulabi, dan juga membuat idarah. Idarah itu, dulab itu irigasi, idarah itu bikin muter. Irigasinya udah ada, cuman tinggal dibikin muter aja biar jalannya air. Idarah itu. Wa fathu ra'si saqiyah, atau membuka ra'si saqiyah, membuka keran penyiraman, wa sadjiha, atau menutup lagi keran penyiraman, bihasbil haja, sesuai dengan kebutuhan. Kullu ma taradat bihil ada, dan setiap hal yang memang ya selalu terulang, istamarrat, taradat itu kan istamarrat bihil ada, yang menjadi kebiasaan pekerja seorang amil untuk mengurusi satu buah kebun gitu. Qala al-Mutawalli, Imam al-Mutawalli mengatakan, wa alaihi dan juga wajib bagi amil wadu hashishin fauqal anaqid in ihtajat ilaihi saunan laha. Dan juga wajib bagi amil wadu hashish fauqal anadiq. Anadik itu jadi ada hasil hasil panen buah-buahan yang memang kalau dia nggak diikat itu terurai buahnya kemana-mana. Bahasa kita ngarungin sebenarnya itu. Hashish itu kan ini hashish tuh. Jadi semacam serat ini serat rumput kan hashish itu kan rumput. Jadi serat daun kemudian anadik itu jamak dari unduk. Unduk itu tumpukan, ikatan buah-buah. Jadi buah kayak kangkung tuh dikumpulin. Nah, hashish tuh yang ngikat itu. Itu hashish tuh serat daun yang ngikat itu. Itu namanya hashish tuh. Anadik tuh unduk, unduk tuh ya tumpukan hasil panen, tumpukan itu. Nah, itu diikat, taruh di apa namanya dibuatkan ikatannya pakai hashish. Saunan laha untuk menjaga si hasil panen tersebut supaya tidak terurai begitu. Wa hal yajibu alaihi hibdu tsimar. Nah, dia kan ini udah panen. Kerjaannya emang biar pohonnya berbuah. Kalau udah buah, buahnya biar banyak. Kalau buahnya udah banyak, biar kagak pada rusak, biar bisa semua dimakan. Kalau sudah terjadi itu semua, wa hal yajibu alaihi hibdu tsimar. Apakah wajib bagi pekerja untuk juga bertugas menjaga gudang penaruhan buah? Nah, gitu. Jadi buah yang udah dipanen taruh di lumbung nih, di sini nih di gudang. Itu yang jagain siapa? Apa amil juga. Pokoknya. Wajhani ada dua penjab, ada dua pendapat. Ashahuma yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, alal amili itu juga dibebankan kepada amil pekerja ka hifdzi malil kirat. Karena itu seperti al-kirat, seperti mal harta mudharabah. Harta yang dia sedang berusaha untuk dikembangkan. Yang wajib jaga ya kan si pekerja, bukan pemilik modal. Pemilik modal mah tinggal duduk. Ini juga sama. Yang punya pohon tinggal duduk doang, nungguin. Yang jagain buahnya siapa? Amilnya, sebagaimana amil juga yang menjaga harta mudharabah dalam akad mudharabah. Wakila, tapi dikatakan ada pendapat, berarti ini pendapat yang lemah. As-sahahuma alal amil. Tapi kira dikatakan alal malik, itu kewajibannya, itu bebannya terhadap si punya harta, si punya kebun, si punya pohon. Qala Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa huwa aqyas, ini lebih sesuai dengan qiyas. Karena maksudnya kan si amil itu akadnya hanya untuk menghasilkan buah, merawatnya. Kalau sudah terjadi itu pembuahan, kemudian banyak, kemudian soalah benar buahnya gak ada yang busuk, selesai sudah pekerjaan. Sedangkan menjaga itu keluar dari job desk, itu kan akias, kan itu akias. Tashihi awal setelah beliau mensahihkan pendapat pertama bahwa itu di, tapi kalaupun dibebankan kepada amil pertama, kata Imam Ar-Rafi'i, itu yang sahih yang pertama, yaitu kepada amil. Cuman kalaupun dibebankan kepada malik, akias itu sesuai dengan kiasnya, sesuai dengan default pekerjaannya, maksudnya begitu. Wa yalzamul amila, dan juga dibebankan kepada amil qadfus samarah ala sahih, yaitu memetik buah. Jadi memetik buah. Jadi dia tidak hanya bekerja menghasilkan, membuahkan buah di pohonnya begitu, kemudian dibikin banyak, dibikin bagus-bagus, enggak ada yang busuk, bukan cuma itu, tapi dia juga punya kewajiban qadfu samarah, itu memetik. Karena kan tujuan akad muraqabah biar buahnya bagus juga. Salah satu catatan kebanyakan orang artinya yang terjadi bahwa buah itu bisa saja busuk di pohonnya kalau kelamaan kagak dipetik, kan begitu. Maka pemetikan itu juga jadi kewajiban si amil. Ya jamul amil qadfus samar ala sahih li annahu minal islah. Karena metik itu juga bagian daripada islah. daripada membuat buah itu tetap sholat, tetap benar gitu. Wa kadza yalzamuhu tajfifu samarah ala sahih. Begitu juga wajib nih bagi si amil tajfif, itu mengeringkan al-samarah. Ada yang dikeringkan, buah kurma juga kan awalnya basah gitu, kemudian dikeringkan. Jadi itu kurma kayak kita begini. Apa yang dikeringkan ya? Anggur juga kan termasuk ya. Ya, dikeringkan apa enggak tuh? Zabib juga dikeringkan. Wa kadza yalzamuhu tajfifu samarah. Begitu juga wajib itu bagi si amil untuk mengeringkan buah ala sahih. Ini taradat bihi adatun aw syartun. Ini taradat, kalau memang terjadi kebiasaan, normalnya buah itu memang dijemur. Dan penjemuran itu dilakukan oleh amil. Memang normal begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Iwan dari Depok. Itu dibebankan kepada amil ngeringin buah itu. Kalau memang pengeringan buah yang terjadi kebiasaan di masyarakat itu dilakukan oleh si amil. Ini taradat bihi adatun aw syartun. Kalau memang ini taradat, terjadi ada kebiasaan atau memang disyaratkan. Disyaratkan. Wa idza wajaba tajfifu alaihi, kalau memang dia wajib punya kewajiban untuk ngeringin buah tersebut, wajaba tawabi'uh, dia juga wajib melakukan instrumen pengeringan yang lain. Apa itu contohnya? Wa hiya tahyi'atu mawdi'il jafafi wa naqliha ilaiha. Salah satu contohnya tahyi'ah, dia menyiapkan mawdi'il jafaf, tempat buat ngeringin di mana. Dia siapin. Kan gitu, dia siapin tempatnya. Tempatnya di sebelah mana dia siapin. Wa naqluha ilaihi, dan juga dia yang punya kewajiban memindahkan buah itu dari kebun, dari pohonan itu jatuh-jatuh-jatuh dipetikin kemudian dia bawa. Kalau memang butuh truk, berarti truk itu menjadi kewajiban si amil. Kalau memang butuh nyewa itu tempat amil yang harus nyewa, kan begitu. Itu karena kan akadnya akad terhadap buah. Wa idza wajaba tajfifu wajaba tawabi'uhu wa hiya tahyi'atu mawdhi'il jafafi wa naqluha ilayhi. Naqluha ini menjadi na'at daripada wahiya. Wa taqlibu samara fi syams, dan itu juga kewajiban taqlibu samara, yaitu membolak-balik. Kalau udah kering dibalik. Buahnya dibalik kalau emang lagi dikeringin. Taqlibu samara, kita membalikan buah fi syamsi ketika dijemur di bawah matahari. Wallahu a'lam. Wa amma ma la yataqarrar, sedangkan pekerjaan yang tidak terulang. Nah, tadi yang memang ini diwajibkan kepada si punya harta, si punya pohon. Wa amma ma la yataqarraru kullu sanatin, apa yang tidak terulang setiap tahun, atau kita bisa bilang setiap musim gitu, tergantung pohonnya. Tidak terulang setiap tahun. Wa yuqsadu bihi hifdzul usul, dan memang biasanya yuqsad, dimaksudkan daripada pekerjaan-pekerjaan itu untuk menjaga pohonnya, bukan buahnya. Seperti tadi, seperti bikin irigasinya, ngerawat irigasinya amil yang wajib, tapi bikin irigasinya yang punya harta yang wajib. Kalau emang bikin sumur itu kan sekali pakai, maksudnya sekali ngerjain. Tidak perlu ada perawatan, maksudnya begitu. Kan ya. Kemudian apa? Nanam pohonnya begitu. Jadi kata si pekerja, lu beresin sawah gua noh. Ini lu sekalian tanemin. Itu enggak bisa. Kalau itu terjadi, itu jadinya ijarah. Jadi musaqah sekalian ijarah itu amal. Karena nanam itu kan pekerjaan sekali jadi. Jadi kalau dia tanam, udah ntar dia tumbuh. Tapi kalau perawatan kan terus terulang. Dari mulai nyiremin, kemudian biar bikin banyak, kasih nutrisi, mataharinya, kadang diterpal dulu, nanti dibuka lagi, kan begitu. Monor irigasinya kagak muter, dia yang bikin muter, jalan airnya dibersihin karena banyak kotoran, kan begitu. Itu terulang. Sedangkan pekerjaan yang tidak terulang, وَيُقْصَدُ بِهِ حَبْضُ الْأُسُولِ, dan dimaksudkan dari pekerjaan itu untuk menjaga pohonnya, menjaga aslinya, bukan buahnya. Famin wazifatil maliki, dan itu adalah maka itu bagian daripada kewajiban si punya harta, si punya pohon. Kahafril anhari, seperti menggali sungai. Wal abar, atau menggali sumur al-jadidah, karena sumur yang di sana terlalu jauh, dia harus di sini nih, dia gali lagi untuk kebun dia yang paling dekat, kan begitu. Wabina'ul haithan, atau juga mendirikan tembok. Wanasbil abwabi wadulabi, dan juga membangun abwab, pintu buat masuk ke kebunnya. Wadulabi, irigasinya dibikin irigasi, adulab tuh yang muter gitu. Wanahwi dzalika, atau sejenis itu. Fa fi saddi sulamin yasiratin tattafiq fil judran, atau juga kewajiban daripada si punya harta, saddi sulamin yasirah. Saddi sulam, sulam itu fathah, fathah itu bolongan. Kalau tembok yang udah dibangun tiba-tiba bolong, nanti tikus masuk misalnya, atau banyak maling yang kemudian nyolong. Nah, itu kewajiban si punya harta. Saddi sulam itu menambal bolong yasirah yang kecil-kecil. Tattafik atau taqal. Di sini itu tattafik. Tattafik fil judron, yang itu ada pada tembok itu. Itu kewajiban si amil. Iya, kalau kecil aja kewajiban amil, apalagi yang gede kan. Itu kewajiban amil. Wa wad'u syaukin 'alal hithan wajhan, dan menaruh atau menempatkan syauk, duri, alal hiton, di atas tembok. Atau gak maksudnya? Jadi kan kita sering lihat ada tembok, itu di atasnya tuh dikasih duri-duri. Atau kalau sekarang kawat duri. Supaya apa? Menghindari maling masuk. Nah itu. Jadi kalau dia punya kebun, lalu kebunnya dikelilingi dengan tembok, nah, biar gak ada maling masuk, temboknya tuh dikasih duri-duri. Siapa yang punya kewajiban itu? Bebannya kepada siapa? Itu juga beban kepada Rabbul Mal. Karena duri itu tidak, bukan cuma ia bermanfaat untuk buah memang, tapi itu efeknya itu akan tetap ada walaupun akad musaqqa selesai. Dan itu pekerjaan yang tidak terulang. Pekerjaan yang tidak terulang itu ya berarti cuma sekali kerjain doang. Berarti itu kewajiban si yang punya harta. Taqo. Iya, taqo atau tataf. Di sini tataf sih. Yang enak sih memang taqo itu. Jadi tatafik taqa saddi sulamin yasiratin taqa'u fi aljudran, tembok. Wawad usyaukin, dan menaruh beling, menempatkan beling-beling atau kawat besi, alal hiton, di atas tembok tersebut. Wajahani, itu dua pendapat. Al asahu, tapi pendapat yang paling ittiba'ul urf, mengikuti kebiasaan aja. Ya biasanya sih orang sini kalau yang namanya urusan kawat duri itu ya duitnya dari Ame, duitnya dari si Malik, bukan saya. Saya mah tiba ngerjain buah doang kan gitu. Itu kebiasaan. Jadi yang sah itu mengikuti kebiasaan. Dan memang biasanya itu punya yang punya kebon yang bayar itu kawat duri itu. Wa kama tajibu hadhil umuru 'alal Malik. Sebagaimana pekerjaan-pekerjaan tadi memang diwajibkan kepada amil, kepada orang yang punya harta, yang punya kebunnya, yang punya pohon. Kadzalika tajibu alaihil alat, begitu juga wajib atas si yang punya harta alat untuk bekerja itu. Allati yatawaffaru bihal amal, yang memang diperlukan dalam pekerjaan. Kal fa'si, seperti fa'as. Fa'as apa? Fa'as itu palu. Kayak palu tor itu fa'as. Wal mi'wali. Al mi'wal itu apa? Mi'wal itu belencong. Tahu gak belencong? Belencong ya. Jadi, ya belencong. Bener ya, belencong itu bahasa Indonesia kan? Kalfaksi, seperti palu. Wal mi'wal, belencong. Wal minjal, kalau minjal itu curulit itu ya sabit. Wal mishah itu skup. Ya pokoknya alat-alat itu siapa yang wajib mengadakan? Yang wajib mengadakan bukan amil. Urusan amil ngurusin buah aja. Urusan amil tuh nyewa mobil buat ngambil bawa buah dari tempat, dari kebun sampai ke tempat pengeringan misalnya, atau menyewa lahan pengeringan, itu kewajibannya si amil. Tapi kalau alat-alat itu kan pekerjaan yang tidak terulang setiap musim, tapi itu pekerjaan yang sekali jadi. Iya. Nah, blencong bukan cangkul. Kalau cangkul itu kan kotak gitu ya. Kalau blencong tuh lancip dua-duanya. Jadi atas bawah tuh lancip. Itu namanya blencong. Ya, cangkul juga sama. Itu bagian daripada alat yang tatawafforu bihal amal, kan gitu. Memang diperlukan untuk bekerja al-musaqah, maka dia juga wajib diadakan. Dan kewajiban pengadaan itu dibebankan kepada si malik, si yang punya harta. Wa kadza saur, begitu juga kewajiban mengadakan saur, sapi. Alladhi yudiru dulab, sapi yang pekerjaannya itu muterkan adat ya. Jadi beberapa orang masih mempekerjakan sapi biar muterin irigasinya diputer sama sapi. Kalau emang irigasinya harus diputerin sama sapi, sapi yang wajib ngedatangin itu si yang punya kebun, bukan yang punya bukan yang pekerja gitu. Wa kadza saur, begitu juga sapi. Alladhi yudiru dulab. Wa sahih, tapi pendapat yang sahih, annahu alal malik. Wow. Iya, karena itu kan selain bahwa itu sapi itu, selain bahwa dia memang pekerjaan yang terulang, maka betul dikatakan alal malik. Tapi sapi itu tetap ada. Mengada, artinya beli sapi buat itu, sapi tetap hidup walaupun akad musakonya sudah selesai. Jadi ada dua sisi kan tadi ya. Mana pekerjaan amil, mana pekerjaan malik. Kalau amil itu mengerjakan pekerjaan yang terulang, dan itu manfaatnya untuk buah. Tapi si malik itu pekerjaan-pekerjaan yang sekali kerja, dan manfaatnya bukan cuma buat buah, tapi buat seluruh pohon, buat maksudnya buat inti pokok pohonnya begitu. Dan itu walaupun akad musaqqah sudah selesai, apa yang dikerjakan itu tetap ada. Kan gitu. Sapi itu betul dia mengulang pekerjaannya setiap itu irigasi dia muter. Tapi dari satu sisi sapi itu tetap ada walaupun akad musaqqah sudah selesai. Berarti bisa dibebankan kepada malik, bisa dibebankan dia dibebankan kepada malik dari sisi bahwa dia tetap ada walaupun akad musaqqah sudah selesai. Tapi dibebankan kepada amil karena pekerjaan yang dikerjakan sapi itu terulang kan terus begitu terus. Tapi ya annahu as-sahih, tapi pendapat yang sahih itu ala annahu alal malik. Itu dibebankan kepada malik, benar, kepada si punya harta. Wa kharajul ardi alal maliki bila khilaf. Kharaj itu kewajiban. Bisa jadi kewajiban zakat, bisa bercocok tanamnya di tanah. Memang tanah ardu sawat dalam bahasanya Imam Umar bin Khattab, ardu sawat. Tanah yang dimiliki oleh penguasa dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan banyak orang. Intinya kharaj itu kewajiban. Ya nanti kalau ada petugas pajak tanah karena tanahnya lebih dari harganya lebih dari 1 miliar misalnya. Itu kewajibannya bukan amil, tapi kewajibannya yang punya harta. Wa kharajul ardi, dan apa yang diwajibkan atas hasil tanamnya tersebut, baik zakat atau gharibah atau pajak begitu, alal maliki bila khilaf, itu dibebankan kepada malik si punya harta bila khilaf tanpa ada perdebatan. Wa kadza yajibu alal maliki, begitu juga wajib untuk dibebankan kepada si punya harta, kullu ainin tatlab fil amal, setiap benda yang rusak dalam pekerjaan. Ini rusak nih irigasinya, bikin. Karena emang pekerjaan dia. Ini sumurnya ini udah mampet kali emang buat dia. Pacunnya rusak nih, beli. Itu dia. Belencongnya beli nih, beli lagi. Qala fi raudhah, itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab raudhah, qat'an, secara qat'i. Artinya tidak ada perdebatan, itu kewajiban mutlak yang disepakati. Wa dhulab, yang disebut dhulab, yajuju fathad daluhu, boleh fathu dal, dalnya dipatahkan daulab. Wa dhammuha, atau juga boleh didomahkan dhulab. Ya, dhulab itu irigasi. Model irigasi. Model irigasi. yang mutar itu, yang mutar untuk mengalirkan apa namanya air begitu. Wallahu ta'ala alam, itu akad musaqah begitu ya. Dan akad musaqah ini mungkin di beberapa daerah masih terjadi, tapi kalau di kebanyakan kota itu sudah tidak ada. Kebanyakan kota itu sudah punya jobdesknya. Jobdesknya itu sudah ditentukan, dan orang yang mengerjakan itu enggak ngerti apa yang dikerjain, ngerjain cuma SOP-nya aja. Maka yang itu yang disebut dengan istilah ijaratu amal. Dan insyaallah besok kita masuk bab ijarah. Jadi al-musaqah itu mirip-mirip seperti al-qirat mudharabah, bahwa si yang punya harta tidak punya urusan terhadap pekerjaan. Karena memang dia ngerti, dia enggak ngerti, dia cuma punya pohon tapi enggak ngerti bagaimana cara bikin pohon ini berbuah. Dan kalau mau dijalankan di Jakarta juga bisa. Saya punya guru, beliau tuh rumahnya halamannya luas. Lalu halamannya itu ditanamin buah durian, pohon durian. Beli pohon durian. Pohon duriannya beli bener. Beli dari kecil. Cuman setelah ditanam, ya udah sampai sekarang kagak ada buah. Pohonnya tumbuh gede. Cuman gak ada sama sekali duriannya. Nah, itu kan berarti butuh al-musaqah, akad musaqah. Tapi kalau udah ditentuin job desk-nya, lo ntar pagi nyiram begini. Nah, itu namanya bukan musaqah, itu akad ijaratu amal. Gitu. Tapi al-musaqah itu sama seperti mudoroba, bahwa si punya harta tibang duduk doang, dia percaya sepenuhnya. Al-musaqah juga sama, dia duduk aja. No, gue udah beliin panculnya, gue udah beliin belencongnya, gue udah beliin kerjain. Pokoknya itu buah gue durian biar tumbuh kan begitu. Jadi memang ada beberapa, dan hampir kebanyakan kalau di Indonesia ya, hampir kebanyakan buah itu memang butuh perawatan. Gitu. Sampai timun aja kan butuh perawatan. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang al-ijarah. Wallahu ta'ala, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi dari para asatidz, guru-guru kami, para ajengan, para guru, termasuk teman-teman sarjana muslim, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat koreksinya, dan saya senang sekali jika memang mendapat koreksi yang tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.